Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Taib, masih pada penjelasan tentang kezaliman. Kezaliman termasuk dosa terbesar. Taib, sebelumnya beliau rahimahullahu taala menjelaskan tentang syirik, ya. Berbagai macam jenisnya, kemudian beliau sebutkan tentang kezaliman terhadap darah seseorang, itu membunuh, ya, membunuh jiwa, ya. Taib, nanti setelahnya beliau akan sebutkan tentang dosa besar berikutnya, yaitu perzinaan, ya. Nah, ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat ibadur rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ya. Yang pertama, mereka tidak berbuat syirik, ya. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqq. Yang kedua, mereka tidak membunuh jiwa. Tidak membunuh jiwa. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, ya, dan mereka tidak berbuat zina, ya. Baik, maka itu termasuk tiga perkara yang termasuk dalam daruratul khams, ya, perkara darurat yang lima, ya. Daruratuddin itu menjaga dari kesyirikan, itu perkara daruri, harus dijaga agama seseorang, ya. Seorang harus bersungguh-sungguh menjaganya, perkara darurat, ya, harus dijaga, ya. Yang kemudian, yang kedua, daruratun nafs, ya, darurat jiwa, ya, jiwa seorang harus dijaga, ya. Kemudian yang ketiga, al-ird, ya, kehormatan, ya. Kehormatan seorang hamba itu terjaga, ya. Baik, kemudian yang keempat dan kelima adalah al-mal, ya. Harta dan akal, yang kelima akal, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menipu, ya, ghosob, merampok, ya, merampas harta orang lain, ya. Demikian pula dalam rangka menjaga akal manusia, Allah haramkan perkara yang menghilangkan akal, khamr, ya, minuman khamr ataupun apapun bentuknya, ya, yang cair maupun yang padat yang menghilangkan akal, maka itu terlarang, ya. Maka itu lima, ya, daruratul khams, ya. Agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal, ya. Taib, maka ini perkara yang paling penting. Tiga penting yang pertama adalah menjaga agama, jiwa, dan kehormatan. Ya. Taib telah disebutkan kemarin penjelasan beliau tentang taubatnya al-qatil, taubatnya pembunuh. Ya. Dan tahqiqnya bahwasannya orang yang membunuh itu terkait dengan tiga hak. Ya. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia bertaubat sungguh-sungguh, ya, taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya, hak Allah akan tergugurkan. Ya. Kemudian yang kedua hak bagi wali, ya, maka ini juga gugur dengan pembunuh tadi menyerahkan dirinya kepada wali tersebut, ya, menyerahkan pasrah dirinya kepada wali tadi, silakan kamu bunuh, ya, kamu kisos atau kamu ampuni, ya, atau dibiarkan dibayar diat atau dibiarkan, ya, diampuni tanpa membayar diat, ya. Kemudian yang ketiga hak bagi yang terbunuh, ya, maka ketika dia bersungguh-sungguh taubatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengislah keduanya di akhirat nanti, ya. Maka haknya terbunuh tidak terbatalkan, ya. Demikian pula taubatnya qatil juga tidak tersia-siakan, ya. Baik. Al-muhim, ini perkara yang sangat besar, ya, menghilangkan jiwa seorang. Taib qala rahimahullah, kemudian perkara berikutnya, kezoliman pada harta, ya. Bagaimana kalau seseorang mendolimi harta orang lain? Bagaimana tobatnya? Cukup tobat dia? Qala wa amma masalatul mal faqati tulifa fiha. Sedangkan perkara harta, ya, maka para ulama berselisih padanya. Mendolimi orang lain dalam hartanya, sampai orang yang terdolimi meninggal dunia, ya, sampai yang terdolimi meninggal dunia. Faqala ta'ifatun, maka satu kelompok para ulama, mereka berpendapat, idza adda ma 'alaihi minal mal ilal warisi faqad bari'a min uhdatihi fil akhirah kama bari'a minha fid dunya. Kelompok pertama berpendapat kalau dia menunaikan harta yang dia zalimi tadi, dia berikan kepada ahli warisnya, ya. Dia mendolimi A misalkan, ya. Mendolimi seseorang A, ya. Belum dia kembalikan kezaliman tadi, belum dia minta kehalalan pada A. A sudah mati, sudah meninggal dunia, ya. Maka kalau dia berikan kepada ahli warisnya, ya, harta yang dia rampas, yang dia berbuat dolim kepada A tadi, dia berikan kepada ahli waris A. Maka menurut pendapatnya sudah selesai, ya. Lepas tanggung jawab dia di akhirat nanti. Tidak dituntut sama A, gitu, ya. Anda bisa nuntut dia. Kenapa? Karena dia sudah memberikannya kepada ahli warisnya, gitu. Ini sama seperti tanggungan di dunia, ya. Kalau dia punya tanggungan kepada seorang, ya, kemudian dia berikan kepada ahli warisnya orang tadi, ya, maka selesai, ya, lepas tanggungan dia itu. Taib. Wa qala ta'ifatun, dan kelompok yang kedua berpendapat lain, balil mutalabatu liman dzalamahu bi akhdhihi baqiyatun 'alaihi yaumil qiyamah, ya. Menurut kelompok yang kedua ini, bahkan tuntutan, ya, dari orang yang dia zalimi tadi, ya, dengan merampas hartanya itu tetap ada pada hari kiamat nanti, ya. Yang dia zalimi A, ya, kemudian hartanya dia berikan kepada ahli warisnya A, ya. A tidak menikmati harta tadi, ya. Harta yang harusnya dinikmati oleh A tidak bisa dia nikmati sampai dia meninggal dunia, ya. Sampai dia mati itu, ya. Nah, berarti A masih punya tuntutan kepada orang yang berbuat zalim pada dia tadi, ya. Walaupun orang yang berbuat zalim tadi sudah menyerahkan kepada ahli warisnya, ya, sudah diberikan kepada ahli warisnya A, itu. Qala wa huwa lam yastadrik zalamatuhu bi ahdi warisihi lahu. Maka tuntutan tersebut tidak bisa disusul, ya, kezalimannya itu dengan diberikan kepada ahli warisnya dia, ya. Dia yang didolimi, ya. Tetapi orang yang berbuat dolim tadi memberikan kepada ahli warisnya, gitu. Maka manfaat harta itu tidak bisa dinikmati oleh pemiliknya asli tadi, ya, orang yang dia dolimi tadi, gitu. Qala fa innahu manahu min intifa'i bihi tulah hayatihi. Karena orang yang berbuat zalim tadi telah menghalangi dia dari memanfaatkan hartanya dia, ya. Enggak bisa dia nikmati hartanya sepanjang hidupnya sampai dia mati, ya. Karena dizalimi oleh dia, ya. Karena dia dizalimi, ya. Enggak bisa memanfaatkan hartanya. Kemudian setelah matinya baru hartanya diberikan kepada ahli warisnya, gitu, ya. Maka pemberian kepada ahli waris ini tidak bisa menyusul, ya, menyusul kebaikan kepada orang yang dizalimi tadi, gitu. Qala fa innahu manahu min intifa'i bihi tulah hayatihi wa mata wa lam yantafi bihi wa hadza dzulmun lam yastadriku huwa wa inna man tafa'a ghairuhu bistidrakihi, ya. Maka orang yang berbuat zalim tadi menghalangi pemilik harta itu untuk menikmatinya sepanjang hidupnya sampai dia meninggal dunia. Ya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak bisa menikmati, memanfaatkan harta dia yang dia rampas atau ditipu atau yang lainnya. Ya. Maka ini kezaliman yang tidak bisa disusul dengan memberikan kepada ahli warisnya tadi. Gitu. Hanya saja manfaat dari harta itu dinikmati oleh orang lain, ya, bukan pemiliknya asli, gitu, ya. Berarti pemilik aslinya masih berhak menuntut, gitu, ya. Baik, dipaham, ya. Baik, bisa dipaham, ya. Pendapat yang pertama, kalau sudah diserahkan ke ahli waris sudah selesai, ya. Yang kedua, walaupun sudah dibayar ke ahli waris tetap tidak bermanfaat, ya. Kenapa? Karena yang didolimi orang itu, ya, dia tidak bisa memanfaatkan hartanya sepanjang hidupnya, ya. Kemudian diberikan kepada ahli warisnya, ya. Maka ini yang terdolimi dia, ya. Dia tidak bisa menggunakan hartanya sampai mati, gitu. Maka tetap nanti di akhirat dia nuntut, gitu, ya. Baik. Maka ini berhati-hati dengan kezaliman terhadap harta manusia, ya. Baik itu tadi merampasnya, ya, menipunya, ya, atau berhutang, hutang mintanya baik-baik, ya, tetapi tidak dibayar-bayar, ya. Dalam keadaan dia mampu, ya, ada harta, ya, maka ini bentuk kezaliman, ya. Baik, maka pendapat kedua ini, walaupun sudah dibayarkan kepada ahli warisnya, tetapi hakikatnya orang yang terzalimi tadi tetap tidak bisa memanfaatkan harta tadi, gitu, ya. Maka dia punya hak untuk menuntut nanti di akhirat, tetap nuntut, ya. Kamu pernah zalimi saya, gitu. Ya, oh, sudah tak berikan ke ahli warismu. Nah, itu yang nikmati dia, mereka. Sedangkan saya, kamu haramkan, kamu halangi dari menikmati harta aku sendiri, gitu. Ya, taib. Qala wa banau ala hadza. Maka berdasarkan pendapat ini, ya, itu tidak bisa digantikan. Kalau yang terzalimi sudah mati, walaupun diberikan kepada ahli warisnya, maka tetap tuntutan akan ada, ya. Qala annahu lawinta qalal malu min wahidin ila wahidin wa ta'addadal warasatu, ya. Kanatil mutalabatu bihi lil jami', ya. Berdasarkan ini berarti kalau harta itu ya dizalimi orang ya, ditipu, dirampas, di hutang tidak dibayar ya, sampai turun temurun ya, generasi pertama, kedua, ketiga, anaknya, cucunya, kemudian anaknya cucu ya, dan seterusnya ya, maka nanti di akhirat mereka semuanya akan nuntut ya. Orang pertama nuntut ya, dizalimi ya. Orang anaknya nuntut karena dia tidak dapat warisan dari bapaknya tadi yang hartanya diambil sama orang zalim itu ya. Harusnya jadi harta dia, harusnya dia mewarisi harta itu gitu ya. Tetapi tidak bisa diwarisi. Kenapa? Dizalimi sama dia, dirampas ya, ditipu atau apapun bentuknya ya, bentuk kezaliman ya. Maka semuanya akan nuntut ya. Semuanya akan nuntut ya. Baik, ini bentuk kezaliman yang sangat mengerikan ya, sangat menakutkan ya. Qala li'anna haqqun kana yajibu 'alaihi taqu ila kulli wahidin minhum inda kauni wal waris ya. Karena harta yang dia ambil itu ya tanpa hak adalah harusnya diberikan kepada setiap masing-masing tadi ya. Harta A pertama tadi milik A tidak diberikan ke A sampai A mati ya. A mati harusnya hartanya tadi diwaris oleh anaknya, tidak bisa diwarisi, tidak bisa diambil oleh anaknya, tidak dinikmati oleh anaknya karena dizalimi tadi, diambil, dirampas tadi ya. Terus sampai anak kedua, ketiga, dan seterusnya, harusnya mereka mendapatkan harta tadi karena dia ahli warisnya ya, berhak dapat bagian dari harta yang dizalimi tadi, harta yang dirampas, harta yang ditipu ya, atau hutang yang tidak dibayar ya, itu hartanya bapak saya, harusnya saya yang nikmati gitu ya. Tapi karena kamu ambil, karena kamu tipu ya, saya tidak bisa nikmati gitu. Maka dia akan nuntut nanti ya. Taib. Qala wa hadza qawlu ta'ifatin nasabi Malik wa Ahmad. Maka ini adalah pendapat sekelompok dari ulama Malikiyah dan Hanabilah ya. Taib. Ini bentuk apa? Dosa kezaliman terhadap harta orang lain ya, yang sangat berbahaya pada seseorang ya. Qala wa fasala syaikhuna rahimahullahu taala baina ta'ifataini ya. Taib, kelompok pertama tadi ya, mudah ya. Orang itu kalau punya tanggungan ya, mendzalimi orang lain pada hartanya sampai yang dia zalimi meninggal dunia, cukup dibayarkan ke ahli warisnya ya. Sudah berikan ahli warisnya, sudah lepas dia. Nanti yang dia zalimi tidak bisa nuntut di akhirat. Kenapa? Sudah saya berikan ke ahli warismu, saya berikan ke anakmu ya. Baik, selesai ya. Nah, kelompok kedua tidak demikian ya. Yang dia zalimi A ya. A tidak bisa menikmati hartanya dia. Kenapa? Karena kamu zalimi. Sampai A mati, sampai A meninggal dunia, tidak bisa menikmati hartanya dia gitu. Walaupun kamu berikan kepada ahli warisnya ya, maka haknya A ini tidak terpenuhi. Yang nikmati harta itu ahli warisnya, bukan A-nya gitu, ya. Padahal harusnya A bisa menikmati harta dia di dunia gitu. Baik, berarti A tetap nuntut nanti di akhirat gitu. Ini pendapat yang kedua ya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menukilkan dari syekhnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, kesimpulan dari dua kelompok tadi ya, penengah antara dua kelompok tadi, penengah dari dua pendapat tadi ya. Qala fa qala in tamakkanal maurusu min ahdi malihi wal mutalabati bihi falam ya'khudhu hatta mat saratil mutalabatu bihi lil waris fil akhirah ya. kalau maurus yang mewarisi, yang dizalimi tadi, ya, sampai meninggal dunia itu, sebenarnya dia punya kemampuan, punya kesempatan untuk ngambil hartanya dia, ya, minta hartanya bisa di dunia sebelum dia meninggal dunia, ya, punya kemampuan, ya, punya kesempatan, tapi tidak dia lakukan, ya, tidak dia lakukan, ya. Orang yang terzalimi tidak meminta hartanya, ya, tidak menuntut hartanya di dunia, ya, tapi dibiarkan saja, itu. Tapi berarti yang terzalimi tadi apa? Merelakan haknya dia, ya kan? Haknya dia harusnya punya harta, tapi dirampas orang, diambil orang, dizalimi orang sudah tidak apa-apa. Saya tidak nikmati harta itu tidak apa-apa, itu, ya. Maka siapa yang berhak menuntut? Qala saratil mutalabatu bihi lil waris fil akhirah, ya. Maka yang berhak menuntut ahli warisnya yang terzalimi tadi, ya. Ahli warisnya yang terzalimi harusnya saya mendapat warisan dari harta itu, ya. Tetapi karena kamu zalimi, hartanya kamu rampas, ya. Saya tidak bisa menikmati harta bapakku, ya, yang kamu zalimi tadi gitu, ya. Walaupun bapaknya tadi apa? Sudah merelakan, tidak dia tuntut, tidak dia ambil, gitu, ya. Maka anaknya punya hak terhadap harta itu, gitu, ya. Anaknya punya hak, maka dia yang menuntut, ya. Ahli warisnya yang menuntut, ya. Taib, kama hiya kadzalika fid dunya, sebagaimana hak harta demikian di dunia, ya. Kalau yang terzalimi tadi sudah diam, sudah biarkan saja. Harta saya dizalimi fulan misalkan, ya. Taib, tetapi ahli warisnya tidak terima, tidak, itu harus dirap, harus diminta, harus diambil, gitu. Maka itu hanya dia, ya. Taib. Soalnya ini kalau yang dizalimi tadi punya kemampuan, punya kesempatan untuk ngambil, tidak diambil, ya. Maka yang berhak menuntut nanti di akhirat adalah ahli warisnya, ya. Qala wa illam yatamakkan min talabihi wa akhdhihi bal hala bainahu wa bainahu dzulman wa udwana fatalabu lahu fil akhirah, ya. Tetapi kalau yang dizalimi tadi tidak punya kemampuan, dia tidak punya kesempatan untuk ngambil hartanya, ya, karena sebab kezaliman dia, takut dia, ya, karena sebab permusuhan dia, ya, tidak bisa, tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan untuk ngambil hak dia, ya. Sebenarnya dia mau ngambil, tapi tidak bisa, ya. Tidak punya kemampuan, maka tuntutan, ya, itu untuk dia. Nanti dia akan nuntut di akhirat, ya. Baik, karena di dunia tidak mampu, di dunia dizalimi, ya, tidak punya kemampuan, tidak punya kesempatan, ya. Baik, ini rincian dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya. Ibnu Qayyim menukil dari syekhnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya. Taib. Qala wa hadha tafsil min ahsani ma yuqal. Maka rincian ini adalah termasuk dari pendapat yang terbaik, ya. Fa innal mal idza stahlakahu dzalimu 'alal muwarrisi wa ta'azzara 'alaihi akhdhuhu minhu sara bi manzilati 'abdihi alladhi qatalahu qatilun wa darihi allati ahraqaha ghairuhu wa ta'amihi wa syarabihi alladhi akalahu wa syaribahu ghairuhu. Maka rincian ini adalah pendapat yang terbaik, ya. Maka harta itu, ya, kalau dibinasakan orang zalim, ya, harta kita, ya, dibinasakan orang zalim yang memiliki harta itu al-muwaris, ya, orang yang mewariskan, ya, hartanya diambil oleh orang zalim tadi, tidak mampu dia mengambilnya, ya, tidak mampu dia meminta haknya, ya, tidak mampu dia untuk mengambil harta dia, maka kedudukannya sama seperti budaknya dia, ya, budaknya orang yang terzalimi tadi dibunuh orang lain, ya, hilang sudah, berhenti, ya kan? Sudah hilang hartanya, sudah mati hartanya, ya, budaknya tadi. Atau rumah dia dibakar orang lain, sudah habis rumahnya, ya. Nah, rumah itu kalau sudah habis, diwarisi apa enggak? Enggak diwarisi, ahli warisnya enggak punya hak, ya kan? Sudah enggak punya, dia enggak punya harta kok. Hartanya sudah kobong, ya sudah hangus, ya. Sudah enggak ada nilainya itu, ya kan? Atau makanan dia, dia punya makanan banyak, dimakan orang lain, habis sudah. Ahli warisnya enggak bisa nuntut tuh, itu hartanya bapakku kamu makan, ya. Harusnya warisi saya, gitu kan enggak, ya. Baik. Maka demikian pula tadi, ya. Kalau harta itu milik orang yang terzalimi, ya, itu seperti budak dia yang terbunuh, ya, atau seperti rumah dia yang terbakar, ya, atau makanan dia yang dimakan orang lain, ya, minuman dia yang diminum orang lain, gitu, ya. Maka ini yang berhak menuntut siapa? Yang terzalimi saja, gitu, ya. Ahli warisnya tidak, gitu, ya. Ahli warisnya tidak, ya. Qala mislu hadza innama talifa 'alal muwarris la 'alal waris. Fa haqqul mutalabati liman talifa 'ala mulkihi, ya. Maka yang seperti ini, harta itu binasa, hilang, dizalimi orang lain pada saat berada di tangannya muwarris, ya. Orang yang mewariskan itu tadi, orang pertama tadi yang terzalimi, ya, bukan di tangannya waris, bukan anaknya yang terzalimi itu, ya. Baik, maka hak untuk menuntut itu orang yang harta itu hilang di tangan dia, itu, yaitu mewarisnya saja yang berhak menuntut, ya. Orang yang terzalimi saja yang berhak menuntut itu, ya, bukan ahli warisnya juga berhak menuntut itu. Baik. Difahami, ya. Mafhum, ya. Baik. Tadi A, ya, yang dizalimi A, ya. Hartanya di rampas orang lain, ya. Hartanya dirampas orang lain, ya. Harta itu kalau dirampas itu seperti harta itu dibinasakan orang lain gitu, ya. Seperti budak tadi, dia punya budak, budak itu harta, ya. Budaknya dibunuh orang lain. Sudah mati budaknya. Itu, ya kan? Atau dia punya rumah, rumahnya dibakar orang lain, ya. Maka yang berhak menuntut ini hanya yang terzalimi saja gitu, ya. Sedangkan anaknya yang terzalimi tidak bisa nuntut gitu, ya. Baik. Hak mutalabah, hak menuntut itu bagi orang yang hartanya hilang di tangan dia, ya. Itu orang yang dizalimi tadi langsung gitu, ya. Baik. Ini harta yang terzalimi itu seperti harta yang sudah habis, ya. Hilang, ya, makanan tadi makan habis, minuman minum habis, ya, rumah terbakar habis sudah itu, budak, ya, dibunuh mati sudah tidak ada itu, ya kan? Baik, ini harta yang binasa yang sudah habis, ya. Baik, kemudian muncul masalah, yapko an yukol, bagaimana kalau hartanya itu harta yang tetap, ya, tidak berpindah, tanah, bangunan, ya. Baik, qala in kanal mali qoron au ardon au ayanan qaimatan baqiyatan ba'dal maut, ya. Nah, itu tadi kalau hartanya binasa habis dengan matinya yang terzalimi, ya. Orang yang terzalimi mati, hartanya juga habis, hilang sudah, ya. Berarti sudah selesai, ya. Yang menuntut yang terzalimi saja itu, ya. Yang berhak menuntut yang terzalimi saja. Nah, sekarang bagaimana kalau dia dizalimi pada harta yang tetap, hartanya tidak habis, hartanya tidak hilang, zat hartanya, ya, benda hartanya tidak hilang. Contohnya seperti tanah, bangunan, ya, atau zat-zat yang lain, benda-benda yang lain, ya, kendaraan, atau apapun yang terzalimi mati, hartanya tetap masih ada, zatnya masih ada, ya, ainnya masih ada, itu. Nah, ini bagaimana? Apakah ahli warisnya tidak berhak nuntut juga, gitu, ya? Qala fa ya mulkun lil waris yajibu 'alal aghasi bi dafuha ilaihi fi kulli waqtin. Maka kalau hartanya itu harta tetap, ya, zatnya tidak hilang, itu, ya, tidak seperti budak tadi mati sudah selesai, ya, rumah yang terbakar sudah habis, ya, atau makanan yang dimakan selesai habis, ya, tidak, ini hartanya masih ada, zatnya masih ada, ya, bangunan, bangunan apapun, ya, toko atau rumah atau yang lainnya, ya, atau kendaraan, ya. Setelah kematian yang terzalimi, orang yang dizalimi sudah mati, tetapi hartanya masih ada, itu. Maka ini fahyamul kondil waris, ya. Harta itu adalah miliknya ahli waris yang terzalimi, ya, miliknya ahli warisnya, ya. Maka wajib orang yang gosok, orang merampasnya, untuk menyerahkan kepada dia kapanpun, ya, kapanpun harus dikembalikan, ya. Taib. Qala fa idza lam yadfa ilahi a'yana malihi istahaqqal mutalabata biha indallahi kama yastahiqqul mutalabata biha fid dunya. Nah, kalau tidak dikembalikan, maka nanti di akhirat dia berhak menuntut, ya. Ahli warisnya berhak menuntut, ya. Itu hartanya bapakku kamu pakai, ya. Itu tanahnya bapakku, ya. Itu rumahnya bapakku misalkan, ya. Itu harusnya milik saya, harusnya saya mewarisi gitu, ya. Dituntut, tetap menuntut itu, ya. Taib. Dan hukumnya itu nilainya berkurang itu tanggung jawab gosip, ya. Kalau nilai itu asalnya dulu waktu kamu ambil, kamu rampas itu nilainya 100 misalkan, ya. Nah, sekarang kamu gunakan, kamu pakai, nilainya berkurang tinggal 50, ya. Maka gosip ini bertanggung jawab mengembalikan nilai yang berkurang tadi, ya. Ini kalau nilainya berkurang, dia wajib bertanggung jawab mengembalikan, ya. Dan demikian pula hutang, ya. Sebagian ulama, kalau nilai kursnya itu berubah, itu juga bertanggung jawab dia, ya. Ini pendapat sebagian ulama. Misalkan dia hutang tahun 40, ya. Nilainya 100 rupiah, itu bisa dapat 1 kilo beras, ya. Nah, sekarang belum dibayar sampai tahun ini, ya. Itu 100 rupiah, itu berarti naik dia, ya. Tidak cukup dibayar 100, sekarang dibayar 100 tidak bisa untuk apa-apa itu, ya. Maka itu tanggung jawab zalim, ya. Orang yang berbuat kezaliman itu bertanggung jawab. Nah, tetapi kalau harta yang dia rampas itu bertambah, ya, berkembang, ya, misalkan ternak, ya, dia ngerampas satu ekor sapi kecil gitu, bertambah, beranak pinak jadi banyak, maka semuanya juga harus dikembalikan, ya. Pertambahannya itu harus dikembalikan kepada pemilik pertama tadi gitu, ya. Loh, dia keringatnya enggak teranggap, ya. Keringat orang yang zalim itu enggak dihargai, ya. Taib. Ini kalau hartanya apa? Tetap, ya. Harus tetap dikembalikan. Ahli warisnya punya hak untuk menuntut, ya. Baik, berarti ada dua keadaan tadi, ya. Kalau hartanya itu binasa habis, ya, ahli warisnya berhak menuntut apa enggak? Tidak, ya. Seperti apa? Contohnya apa? Budak yang dibunuh tadi, budak itu harta, ya. Tapi sudah mati, enggak ada nilainya lagi, gitu. Maka yang berhak menuntut siapa? Yang punya budak tadi, anaknya tidak berhak, ahli warisnya tidak berhak itu. Tapi kalau hartanya itu tetap, hartanya tetap ya, zat hartanya masih setelah kematian yang terzolimi, yang dizolimi, maka ahli warisnya, anak-anaknya yang terzolimi berhak nuntut ya. Kalau tidak diberikan di dunia, nanti di akhirat dia juga nuntut itu ya. Taib. Qala wa hadza su'alun qawiyyun la nakhlasu minhu illa bi an yuqal. Maka ini pertanyaan yang sangat kuat. Tidak ada jalan keluar darinya kecuali dengan mengatakan al-mutalabatu bihima jami'an. Bahwasanya tuntutan itu pada keduanya seluruhnya ya. Pada keduanya, harta yang binasa tadi ya, sudah hilang nilainya, atau harta yang tetap itu. Kedua-duanya dituntut ya. Kedua-duanya ahli waris itu berhak itu. Baik, ini menunjukkan apa? Besarnya ya nilai kehormatan harta seorang muslim, tidak boleh mendolimi harta orang lain ya. Walaupun nilainya sedikit, nilainya kecil ya. Para santri misalkan ya, pena ya, buku tulis ya milik orang lain ya, uang jajan ya, atau lauknya temennya diambil, itu besar nilainya ya. Nilainya, kadar nilai itu bukan dari zatnya ya. Orang yang punya banyak harta, orang pekerja di luar sana, pekerja dia ya, kehilangan 5.000, 10.000 tidak terasa ya. Tapi santri ya, kehilangan 2.000 ya, kehilangan pena satu, wah ya sudah tidak bisa tidur ya. Ya itu madorotnya besar ya. Dan yang dimadoroti ya, itu seorang yang dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, sedang menuntut ilmu, sedang mencari ilmu syariat ya. Baik, demikian pula ini perlu di apa disampaikan. Kalian itu semuanya ini jar ya, bertetangga ya. Hukum jiwar itu ada pada kalian ya. Jiwar itu bukan hanya tetangga rumah. Rumah satu ini rumah kedua tetangganya enggak. Orang yang berada di samping kalian, yang berada tinggal bersama kalian itu tetangga kalian. Tetangga itu punya hak yang besar ya, enggak boleh diganggu ya. Enggak boleh diganggu ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, Jibril senantiasa mewasiatiku dengan tetangga sampai-sampai aku mengira, aku menyangka tetangga itu akan mewarisi dari tetangganya gitu ya. Baik, kalian bertangga, satu teman dengan yang lainnya, satu kisem dengan yang lainnya, tetangga ya, harus menghilangkan gangguan, jangan sampai memberi gangguan ya. Baik, lebih-lebih kezoliman mengambil ya jajan temennya, mengambil uang jajan temennya ya, mengambil penanya, bukunya ya, besar perkaranya ya, perkaranya sangat besar, dituntut ya sampai akhirat ya. Bahkan Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang mati syahid, apakah dosanya diampuni semuanya? Diampuni semua orang yang mati syahid dosanya. Kemudian setelah itu dipanggil yang bertanya tadi, illadain sarroni bihi Jibril anifan ya, kecuali hutang ya, kecuali hutang itu tanggungan kalian pada orang lain ya. Jibril baru saja memberitahu aku ya, membisiki aku bahwasanya walaupun mati syahid, tetapi kalau punya hutang, tetap hutangnya tidak akan lepas dari dia. Dia akan dituntut ya. Ini harta orang lain, hati-hati ya. Baik. Karena orang yang terbiasa ngambil perkara remeh, perkara ringan, kecil ya. Hari ini ngambil tutup pensil ya. Besoknya isi pensilnya ya. Bertambah akan meningkat ya. Akan bertambah terus. Satu, dua, bertambah nilainya, bertambah besar ya. Baik, maka dicegah dari awal ya. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan la'anallahu man saroko baydotan fakuti'a yaduhu, ya. Allah melaknat orang yang mencuri telur, dipotong tangannya, ya. Itu penjelasannya bagaimana para ulama menyebutkan, bukan sebab telur, telur tidak nyampe nisab, nisabnya potong tangan itu seperempat dinar, seperempat dinar itu 1 gram emas, ya. 1 gram emas itu 1 juta, ya. Ini sama 1 butir telur, ya. Yaitu ulama menyebutkan bagaimana dia terbiasa awalnya 1 butir telur, ya. Kemudian besoknya 2 butir, 3 butir, kemudian ayamnya, kemudian kandangnya terus, ya, bertambah, ya. Taib. Karena terbiasa tadi, maka harus segera, ya, diobati, ya. Masing-masing lebih mengenal dirinya sendiri, ya, bagaimana apa yang menjadi kekurangan dia, ya. Taib. Maka jangan disepelekan, jangan dibiarkan, ya. Taib. Maka semuanya menuntut nanti. Qala kama law ghasaba malan mustarakan baina jama'atin. Contohnya seperti permisalannya seseorang yang dia menggosok, merampas harta sekelompok orang, ya. Milik orang banyak, satu hartanya, ya. Tetapi pemiliknya banyak. Maka istahaqqa kullun minhum al-mutalabata bihaqqi minhu, ya. Maka masing-masing pemilik harta tadi, dia punya bagian 1/4, dia punya bagian 1/6, dia punya bagian 1/8 misalkan. Masing-masing nuntut bagiannya gitu, ya. Qala wa kama law istawalla ala waqtin murattabin ala butunin fa abtala haqqal butun kullahum minhu kanatil mutalabatu yama kiamati li jamihim, sebagaimana kalau seseorang menguasai harta wakaf, ya. Yang harta wakaf tersebut diberikan kepada sekelompok, ya. Batan itu kelompok dari kabilah, ya. Bawahnya kabilah itu ada imarah, bawahnya imarah itu ada batan, ya. Nah, itu diberikan ke satu batan ini wakaf untuk batan Bani Ka'ab misalkan atau Bani Adi gitu, ya. Nah, tidak dia berikan, maka seluruhnya seketuk Bani Adi tadi nuntut itu gitu, ya. Semuanya bisa menuntut itu pada hari kiamat nanti gitu, ya. Walam yakun ba'duhum aula biha min ba'd, karena semuanya berhak, ya. Semuanya punya hak dari harta tadi, maka tidak ada yang lebih berhak dari yang lain. Yo, kamu tidak boleh nuntut, saya saja yang nuntut, tidak. Semuanya punya hak, walaupun seberapa persen tadi haknya, ya. Seberapapun haknya, maka dia akan menuntut haknya itu di hari kiamat, ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasalullah taufiq lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.